Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majlis ilmu dalam rangka tafaqquhiddin, berusaha memahami agama kita yang mulia ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Hadis yang mulia ini menunjukkan kebaikan seseorang bergantung pada pemahamannya terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Semakin memahami agama, maka kebaikan dalam diri seseorang semakin banyak. Demikian pula sebaliknya, kalau seseorang tidak memahami agama, maka berarti tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan pemahaman itu, jemaah sekalian, tidak mungkin datang dengan sendirinya. Ilmu tidaklah datang dengan sendirinya, melainkan harus dengan belajar. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar, dan pemahaman itu hanyalah didapat dengan usaha untuk memahami. Jadi inilah jalannya untuk meraih ilmu dan memahami agama, yaitu dengan menuntut ilmu. Oleh karenanya, menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang menuntut ilmu, Allah akan memudahkan dia masuk surga, karena Allah mencintai amalan yang dia kerjakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkannya untuk masuk surga. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini di rumah Allah yang mulia, termasuk sebab-sebab yang dengannya Allah akan memudahkan kita untuk masuk surga, dan juga menganugerahkan kepada kita pemahaman yang baik. Jemaah sekalian, insyaallah ta'ala kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yang berjudul Usulus Sunnah, Prinsip-prinsip Sunnah, sebuah risalah ringkas yang merangkum untuk kita prinsip-prinsip sunnah. Apabila kita berpegang dengannya, insya Allah kita selamat. Kalau kita tidak berpegang dengannya, maka kita akan celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, "Faraktukum 'alal bayda, lailaha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang berpaling darinya kecuali dia akan binasa. Inilah jemaah sekalian, hakikat sunnah. Pentingnya berpegang teguh dengan sunnah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpaling darinya, dia binasa. Apa arti binasa? Artinya di dunia dia tersesat, dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan azab. Na'udzubillah. Itu artinya binasa. Sama dengan merugi. Merugi itu maknanya di dunia tersesat dan di akhirat tersiksa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, sunnah itu adalah sesuatu yang putih juga terang. Putih artinya bersih, terang artinya jelas. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailaha kanahariha." Malamnya bagaikan siangnya. Karena saking terang. Malam seperti siang. Artinya sebenarnya sunnah ini benar-benar jelas, terang, bersih, putih. Hanya saja ada tangan-tangan yang telah mengotorinya, sehingga menjadi tidak jelas untuk sebagian orang. Maka yang terjadi adalah sebaliknya, yang bertentangan dengan sunnah justru itulah yang dianggap sunnah. Yang sunnah malah tidak diamalkan. Kenapa? Sudah tidak jelas bagi sebagian orang. Yang sunnah ditinggalkan, yang bukan sunnah itu yang diamalkan. Padahal jemaah sekalian, kalau kita amalkan yang sunnah, kita gak ada waktu lagi untuk mengamalkan yang lain itu. Tapi yang terjadi sebaliknya, yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian orang, itu yang mereka lakukan. Sebaliknya yang diajarkan oleh beliau tidak mereka lakukan. Maka perlu kita kenali sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Oleh karena itu kita perlu belajar dan merujuk kepada ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan penulis kitab ini sudah dimaklumi bersama adalah salah seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, murid Imam Syafi'i, dan juga salah seorang imam mazhab yang empat. Namun kita enggak pelajari fikihnya di sini. Kitab ini adalah yang berbicara tentang akidah. Dan akidah imam empat itu semuanya sama. Jadi pada hakikatnya yang kita pelajari akidah di sini adalah juga akidahnya Imam Syafi'i, dan yang lebih penting daripada itu adalah ini adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. dan semakin dekat masanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya agama itu akan semakin bersih. Ibaratnya aliran sungai, agama kita ini ibaratnya aliran sungai. Ketika di hulunya dia masih jernih, tatkala dia berjalan terus sampai ke hilirnya, sudah banyak dia mengambil kotoran-kotoran sepanjang alirannya. Demikian pula agama kita ini, jamaah sekalian. Di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu masih bersih. Masih bersih. Berlalunya waktu sampai di masa kita ini, sudah banyak kotoran-kotoran yang dimasukkan oleh sebagian umat manusia di dalam agama ini. Oleh karena itu, perlu kita merujuk kembali kepada awalnya. Sebagaimana ditegaskan Imam Malik rahimahullah, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan mungkin baik akhir dari umat ini kecuali yang dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Jadi ibaratnya seperti itu, jamaah sekalian. Kalau kita mengambil dari generasi yang sekarang, maka telah banyak kotoran-kotoran yang dimasukkan oleh manusia. Maka hendaklah kita merujuk kembali ke awal generasi Islam, yaitu generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan untuk merujuk ke sana, kita butuh bimbingan ulama. Maka inilah salah satu karya besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membantu kita merujuk kepada akidahnya, sunnahnya, prinsip-prinsip beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi ini hakikat kitab ini. Sebuah kitab ringkas memberi kesimpulan kepada kita dan petunjuk-petunjuk bagaimana caranya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Jemaah sekalian, pertama kita sebutkan dulu matan sanad kitab ini yang disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukari. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Uthman bin Ahmad bin As-Samad. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahab bin Abil Anbar. Beliau membaca kepadanya, yakni kepada gurunya, dari catatannya pada bulan Rabiul Awal tahun 293 Hijriah. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Manqari Al-Basri. Beliau berkata, telah menyampaikan kepadaku Abdus bin Malik Al-Attar. Beliau berkata, sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, aku mendengarkan Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah merahmati beliau, berkata. Jadi jemaah sekalian, ini sanad kitab sampai kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, karena Syekh Al-Albani punya tahqiq terhadap kitab ini. Ya, jadi sanadnya sahih sampai kepada Imam Ahmad. Ya. Karena kita berbicara tentang buku ulama terdahulu, siapa yang bisa menjamin buku itu benar-benar beliau tulis? Ya. Dan inilah jemaah sekalian, keistimewaan ilmu Islam. Dan ilmu ini enggak ada pada agama lain. Bahkan tidak ada pada selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. yang benar-benar perhatian terhadap ilmu ini hanya dalam Islam dan hanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ilmu sanad. Dengan ilmu sanad kita bisa memastikan ini cerita, ini hadis, ini sejarah benar-benar sahih. Makanya seperti kisah-kisah satu bangsa, kisah-kisah satu negeri, atau kisah-kisah di negeri tertentu, itu sulit sekali kita pastikan kebenarannya. Tidak ada di dunia ini satu kisah sejarah yang bisa dipastikan kebenarannya selain sejarah Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak ada yang punya ilmu sanad selain Islam. Ya, kecuali di masa-masa mereka sudah mengenal kamera, sudah tahu video. Ya, sebelum adanya video, enggak ada dokumentasi, enggak bisa dijamin. Kalaupun bisa, tidak 100%. Ya. Jadi ini ilmu Islam yang mulia. Ulama mengatakan ada tiga ilmu yang menjaga Islam sehingga ajarannya itu akan tetap asli sampai kapanpun dengan tiga ilmu. Yang pertama ilmu sanad. Walaupun orang mau mendatangkan hadis-hadis yang dhaif, hadis palsu, dengan ilmu sanad itu bisa tersingkap. Yang kedua ilmu nasab. Ilmu nasab itu untuk mengetahui para perawi yang ada di dalam sanad tersebut. Jadi bisa dilacak semuanya. Ada ilmunya yang didalami oleh para ulama. Kemudian yang ketiga ilmu i'rab. Ilmu tentang akhir sebuah kata, yaitu dia di fathah, di kasrah atau dhammah. Itu enggak ada dalam selain bahasa Arab ilmu seperti ini. Karena kalau berbeda seharusnya di fathah kemudian di dhamma, maknanya jadi berubah. Jadi Al-Quran itu enggak akan mungkin mereka selewengkan. Tidak akan mungkin seseorang bisa bikin ayat palsu kemudian enggak ketahuan, atau menghilangkan satu ayat. Jangan kata satu ayat, satu harakat saja kemudian enggak ketahuan, pasti ketahuan. Jadi Allah menjaga Al-Quran dan Sunnah itu bukan tanpa sebab, namun ada sebabnya. Sebabnya adalah ilmu dan adanya para ulama. Jadi bukan Allah jaga begitu saja, tapi adanya para ulama dan ilmu yang menjaganya. Itulah diantaranya tiga ilmu yang tidak ada pada agama lain. Ya, maka ini sanadnya sahih sampai kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, setiap orang bisa berbicara sesuai kehendaknya. Ya, dia bisa mengklaim Nabi bersabda, fulan berkata. Maka kita katakan, mana sanadmu? Ya, kalau dia tidak punya sanad, berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi sanadnya sahih sampai kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Inilah yang insyaallah taala kita akan bahas sedikit demi sedikit. Kata beliau rahimahullah, usulus sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wal-iqtida'u bihim, wa tarkul bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah, kemudian beliau menyebutkan satu persatu. Bagian yang pertama insyaallah kita bahas pada kesempatan ini. Berpegang teguh terhadap ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan meneladani mereka serta meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Demikian pula meninggalkan perselisihan serta tidak duduk bersama para pengikut hawa nafsu, tidak bergaul dengan mereka. Wa tarkul mira wal jidad wal jidal wal khusumat fid din, dan juga meninggalkan berbantah-bantahan, berdebat dan bermusuhan di dalam agama. Inilah jemaah sekalian kalimat pembuka kitab Usulus Sunnah. Imam Ahmad rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita prinsip penting di dalam beragama yang harus menjadi prinsip dalam setiap ajaran yang kita ikuti. Yaitu apa? Pertama sekali, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena itulah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada kita, untuk selalu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Untuk selalu merujuk kepada para sahabat. Iya. Sebab setiap orang, bahkan setiap kelompok sesat, kalau kita tanya, mana dalil ajaranmu itu? Pada umumnya mereka bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sesesat apapun dia, dia punya dalil. Jadi kalau hanya itu saja, semua orang bisa. Ya, ini dalilnya Al-Quran, dia sebutkan. Ini dalilnya Sunnah, dia sebutkan. Tapi jemaah sekalian, bagaimana memahaminya? Nah, disinilah yang membedakan Ahlu Sunnah dan golongan yang menyimpang. Bagaimana memahami ayat atau memahami hadis tersebut? Maka Ahlu Sunnah kembali kepada ajarannya para sahabat, pemahamannya para sahabat. Iya, ini yang membedakan kita. Hampir semua orang yang melakukan kesesatan, dia punya dalil. Sampai pada tingkat kekufuran sekalipun, dia bisa keluarkan dalilnya. Tetapi dalil itu mereka bawa maknanya sesuai dengan keinginan mereka. Iya. Mereka tafsirkan sendiri. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengajarkan kepada kita untuk selalu merujuk kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang Allah pesankan kepada kita jemaah sekalian di dalam banyak ayat. Di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Azza wa Jalla berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tentang satu generasi yang telah Allah ridhoi, yaitu al-muhajirin dan ansar. Apa maksudnya Allah meridhoi mereka? Artinya amalan-amalan mereka, cara mereka beragama itu sudah benar, sehingga Allah ridho. Kalau salah, Allah enggak mungkin ridho. Kalau tidak benar, Allah tidak mungkin ridho. Akidah mereka, keimanan mereka, ibadah mereka, akhlak mereka telah Allah ridhoi. Ini maksud ayat ini. Tapi jemaah sekalian, ternyata Allah mengabarkan kepada kita, bukan hanya mereka saja yang akan mendapatkan keridhaan, generasi berikutnya juga bisa mendapatkan keridhaan dengan syarat mengikuti mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina taba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini kata para ulama berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang mengikuti mereka juga akan mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi ingat, mengikuti mereka dengan biihsan, dengan ihsan, dengan baik. Artinya betul-betul kita berusaha mengikuti mereka persis. Jangan kita buat yang baru. Kita ikuti mereka tanpa kita tambah-tambahkan di dalam agama ini sedikit pun juga. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah diantara ayat Al-Quran yang mengabarkan kepada kita kewajiban mengikuti sahabat. Bahkan itulah jalan yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka ayat ini juga bermakna, kita tidak akan pernah mendapatkan keridhaan Allah kecuali dengan mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-muhajirin wal ansar. Ya. Jadi, siapa yang menginginkan keridhaan Allah, ikutilah generasi yang telah Allah ridhai. Siapa yang menyelisihi mereka, maka dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Semakin jauh penyelisihannya, maka semakin jauh dia dari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian pula jemaah sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disimpulkan oleh Imam Ahmad di sini, beliau petik dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya juga dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, was-sam'i wat-tha'ah, dan mendengar serta taat kepada pemimpin kalian, yaitu pemerintah kalian. Wa in kana 'abdan habasyian, meskipun dia adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Artinya apa jemaah sekalian? Meskipun dia enggak berhak memimpin, tapi kalau dia sudah jadi pemimpin, wajib untuk taat. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksudnya di sini, selama dia masih seorang muslim, walau dia enggak berhak memimpin, tetapi kalau dia sudah jadi pemimpin, wajib untuk taat. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pakai akal-akal kita. Ya, sebagian orang mengakali, dia akan terpilih bukan dengan cara syariat, maka enggak wajib kita taat. Itu namanya akal-akalan. Itu dua hal yang berbeda. Dia salah, iya. Kalau dia mendapatkan kekuasaan itu dengan cara yang salah, maka dia salah. Tapi kalau dia sudah jadi pemimpin, Allah perintahkan kita untuk taat kepadanya. Iya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemerintah atau ulil amri dari kalangan kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian, dari kalangan kalian. Kalian siapa yang dimaksudkan? Kaum muslimin. Artinya selama dia masih muslim, walaupun dia seorang fasik, seorang pelaku dosa, selama dia masih muslim, Allah perintahkan kepada kita untuk taat kepadanya. Iya, Allah tidak mengatakan kalau dia meraih kepemimpinan dengan cara yang benar, kalian taat. Kalau dengan cara yang salah, kalian enggak boleh taat. Tidak. Allah hanya mengatakan taati ulil amri, pemerintah, pemimpin dari kalangan kalian. Siapa itu ulil amri? Yang muslim. Karena Allah mengatakan minkum, dari kalangan kalian. Ya, jangan ada lagi yang menafsirkan macam-macam. Ini sudah jelas firman Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan hadis ini juga lebih menguatkan. Nabi SAW mengatakan, meskipun dia seorang budak Habasyi, budak itu dalam syariat enggak boleh jadi pemimpin. Bagaimana dia memimpin orang lain? Memimpin dirinya saja dia belum bisa. Itu hukum syariat terhadap budak. Budak itu milik tuannya, hartanya pun milik tuannya. Ya. Bagaimana bisa dia memimpin? Tapi kalau misalkan dia bisa menggalang kekuatan, kemudian dia memberontak, lalu dia berhasil memimpin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, was-sam'i wat-tha'ah wa in kana 'abdan habasyian. Hendaklah kalian mendengar dan taat, maksudnya tunduk dan patuh meskipun dia seorang budak dari negeri Habasyah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, yang menjadi inti pembahasan kita adalah lanjutan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berikutnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Inilah jemaah sekalian, mengapa kita perlu mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah diambil langsung dari para ulama terdahulu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan ada perselisihan. Akan ada perselisihan. Terutama perselisihan dalam akidah, di dalam metode beragama. Artinya apa? Ini peringatan bagi kita jemaah sekalian untuk mencari jalan selamat. Jangan sampai terjerumus di dalam perselisihan tersebut. Maka Nabi SAW telah memperingatkan kita akan ada perselisihan. Kemudian beliau memberikan solusinya kepada kita. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' al-mahdiyina ar-rasyidin mim ba'di wa sunnatil khulafa'il mahdiyina ar-rasyidina mim ba'di. Maka hendaklah kalian, ini solusinya, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku, yaitu sunnahnya para sahabat. Para sahabat yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Artinya apa jemaah sekalian? Betul-betul kita pegang erat, gigit dengan gigi yang paling kuat. Jangan gigi depan, gampang patah. Dengan gigi geraham yang paling kuat. Ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk bersungguh-sungguh dan berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya terhadap sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya, sudahkah kita mengenal sunnah beliau? Ini yang jadi masalah. Jangan-jangan kita sudah berpegang kuat-kuat, ternyata bukan sunnah beliau. Iya, ini masalahnya. Ternyata berpegang teguh pada ajaran yang salah. Maka disinilah pentingnya kita belajar mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ini jemaah sekalian, Imam Ahmad rahimahullah tidaklah beliau mengatakan kecuali mengikuti hadis ini, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dalalah, dan meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Persis seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita hakikat bid'ah, yaitu setiap yang baru di dalam agama, bukan dalam persoalan duniawi. Ya. Ada sebagian orang, subhanallah, dia pikir bid'ah itu dalam masalah duniawi juga yang terlarang. Pada akhirnya apa? Dia bukan menerima, malah menolak. Ya, dia enggak terima dilarang berbuat bid'ah. Kenapa? Karena kalau begitu mobil bid'ah dong. Ya. Kacamata bid'ah, handphone bid'ah. Pakai Twitter, pakai Facebook bid'ah katanya. Padahal bukan bid'ah seperti itu yang dimaksudkan. Tapi subhanallah yang mengatakan itu seseorang yang bahkan dianggap tokoh agama. Ya, pengikutnya banyak, dianggap kiai. Belum paham apa artinya bid'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, bid'ah itu adalah al-muhdatsat, hal-hal yang baru. Maksudnya fid din, di dalam agama. Bukan dalam persoalan duniawi, tetapi di dalam agama. Dalam agama dalam hal apa? Dalam semua hal. Apakah itu dalam keyakinan, dalam akidah, dalam keimanan, ataukah dalam ibadah, ataukah dalam akhlak? Siapa yang beragama, beribadah kepada Allah atau berkeyakinan tanpa ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dimaksud dengan bid'ah. Yang diada-adakan di dalam agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan setiap bid'ah itu sesat. Maka jemaah sekalian, tidaklah patut kemudian kita berani mengatakan atau seakan-akan kita mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang baik, ya, ada yang hasanah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan setiap bid'ah itu sesat. Kalau kita mengatakan ada yang baik, ada yang hasanah, sama saja kita menantang beliau. Sama saja kita mengatakan tidak, enggak benar itu. Yang benar ada yang hasanah, ada yang baik, ada yang sesat. Na'udzubillah. Ya. Makanya jemaah sekalian, orang yang berbuat bid'ah itu kadang lebih jelek daripada pelaku maksiat. Pelaku maksiat pada umumnya. Kenapa? Karena bid'ah itu langsung berhadap-hadapan dengan prinsip agama. Dengan prinsip agama. Di antaranya apa? Bid'ah itu adalah orang yang melakukannya seakan-akan dia mengatakan agama ini belum sempurna, sehingga perlu dia tambah. Ini bahaya. Atau seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak becus dalam melakukan tugasnya sebagai seorang nabi. Apa tugas beliau sebagai seorang nabi? Mengajarkan semua kebaikan. Karena agama sudah Allah sempurnakan. Maka kalau begitu, semua ajaran agama harus beliau ajarkan. Itu kan tugas nabi, menyampaikan apa yang Allah beritahukan kepada beliau. Kalau seseorang menambah-nambah di dalam agama, sama saja dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan kebaikan ini. Iya. Ini baik, tapi Nabi enggak sampaikan. Itu sama saja dia mengatakan Nabi enggak becus. Bahkan Nabi berkhianat. Itu kan khianat, enggak melakukan tugas. Ya. Seperti kata Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia menganggapnya sebagai satu kebaikan, hasanah, bid'ah hasanah, maka itu berarti dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap tugas kerasulannya. Kenapa? Karena dia mengatakan ini ada ajaran kebaikan walaupun Nabi enggak pernah ajarkan. Harusnya Nabi ajarkan. Kenapa Nabi enggak ajarkan? Berarti kamu menuduh Nabi tidak becus melakukan tugasnya. Ini bahaya bid'ah. Ya. Itu kalau dia mengatakan Nabi sudah tahu sebenarnya, tapi Nabi tidak mengajarkan. Apa buktinya Nabi tidak mengajarkan? Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah. Iya. Tapi Nabi sudah tahu. Tapi kalau dia mengatakan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum tahu. Iya. Maka dia selamat dari tuduhan ini. Dia selamat dari tuduhan ini. Kalau dia mengatakan ini ajaran baru, kalian baru kenal, tapi Nabi sudah tahu. Tapi Nabi enggak ajarkan. Buktinya enggak ada dalam Al-Qur'an, enggak ada dalam hadis. Berarti Nabi enggak ajarkan. Maka di situ mengandung tuduhan. Tuduhan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap tugas kerasulannya. Harusnya dia sampaikan. Harusnya beliau sampaikan. Dan seperti ditegaskan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa wa qad bayyana lakum." Tidak tersisa satupun perkara yang dapat mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Semuanya. Tidak ada pengecualian. Semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Iya. Lalu ada orang yang mengatakan ini masih ada yang belum dijelaskan. Iya. Nabi sudah tahu tapi belum dijelaskan. Maka ini ucapan yang berbahaya jemaah sekalian atau perbuatan yang berbahaya. Tapi kalau dia mengatakan Nabi belum tahu, ya. Saya yang lebih dulu tahu, Nabi belum tahu. Tapi saya tahu. Ini ajaran yang baik. Nabi belum tahu. Apa artinya itu? Ya. Memang dia enggak menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia merasa lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang yang berbuat bid'ah itu hanya dua kemungkinan dia akan menjawab dan dua-duanya salah. Dia akan mengatakan ini ajaran sudah diketahui Rasulullah SAW tapi beliau belum ajarkan, maka tuduhannya berat. Atau dia mengatakan Nabi belum tahu, maka sama saja. Ini juga seakan-akan dia menuduh Nabi SAW itu bodoh, dia lebih pintar. Iya. Makanya ada seorang anak muda bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam, saya mau berihram dari masjid ini, dari Masjid Nabawi, dari sisi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Malik, "Jangan kamu lakukan. Aku khawatir kamu tertimpa fitnah." Apa kata anak muda tersebut? "Fitnah apa wahai Imam? Bukankah ini hanya beberapa mil yang saya tambahkan?" Artinya menurut logikanya, kalau tambah jauh berarti tambah baik, karena amalannya tambah banyak. Amalan bertambah banyak berarti bertambah baik. Ini logika sebagian orang. Banyak berarti baik. Iya, padahal enggak seperti itu jemaah sekalian. Banyak itu belum tentu baik. Walaupun sedikit tapi baik, lebih bagus daripada banyak tapi tidak baik. Iya. Jadi harusnya berihram dia penduduk Madinah. Dari mana dia berihram? Dari Dzulhulaifah. Tapi dia mau berihram dari kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kalau dari Masjid Nabawi ke Dzulhulaifah kurang lebih setengah jam naik bis. Ya, kalau dulu mungkin beberapa jam jalan kaki. Ya. Dia mau berihram lebih jauh dari Masjid Nabawi, dari kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan lebih mulia. Dan memang lebih mulia, tapi perbuatannya tidak lebih mulia. Antara Dzulhulaifah dengan Masjid Nabawi sudah pasti Masjid Nabawi tempatnya lebih mulia. Makanya dia mau berihram dari situ. Maka Imam Malik mengatakan, "Jangan kamu lakukan. Aku takut kamu ditimpa fitnah." Orang ini mengatakan, "Fitnah apa? Ini kan nambah kebaikan. Masa kena fitnah?" Maka apa kata Imam Malik? "Wa ayyu fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fitnah apa yang lebih besar dibandingkan engkau menganggap dirimu telah mampu mengetahui satu kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum tahu? Iya. Jadi seakan-akan dia menganggap dirinya lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, bahaya berbuat bid'ah di dalam agama. Kita menambah di dalam agama, seakan-akan kita mengatakan, Nabi SAW belum ada apa-apanya. Kami amalannya lebih daripada beliau. Iya. Kemudian, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, membacakan satu ayat, yang terdapat dalam surat An-Nur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَا أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَهُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut. Hendaklah takut. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud fitnah di sini jemaah sekalian? Fitnah di sini artinya adalah kesesatan. Puncaknya adalah kesyirikan. Artinya apa? Orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan sesatkan dia. Bahkan bisa sampai pada tingkat kesyirikan sesuai dengan tingkat penyelisihannya. Iya. Jadi ini bahaya. Mengada-ada dalam agama itulah sebab kesesatan, bahkan itulah kesesatan itu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat. Maka tidak boleh ada lagi yang mengatakan ada bid'ah yang baik. Imam sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan." Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya baik. Jadi jemaah sekalian, ini jadikan pegangan kita. Meskipun kayaknya menurut perasaan saya ini bagus. Kayaknya menurut analisa saya, menurut akal saya, menurut logika saya, kayaknya ini bagus. Maka jemaah sekalian, tinggalkan semua itu. Tinggalkan perasaan kita, akal-akal kita, katakan itu sesat. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggap itu adalah sebagai kebaikan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Imam Ahmad mengingatkan kita untuk menjauhi perdebatan. Untuk menjauhi berbantah-bantahan. Iya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah perdebatan yang tercela. Karena perdebatan itu ada dua. Perdebatan yang terpuji dan perdebatan yang tercela. Perdebatan yang terpuji adalah seperti yang Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajaklah ke jalan Rabbmu. Maksudnya berdakwah. Ini perintah Allah, wajib berdakwah. Dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan debatlah dengan cara yang terbaik. Jemaah sekalian, maksud ayat ini adalah berdakwah itu tiga tingkatan. Tingkatan pertama dengan hikmah. Kalau enggak mempan, naik sedikit. Dengan nasihat yang baik. Enggak mempan lagi, terakhir dengan debat. Iya. Kepada siapa ini diterapkan ini? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dimaksud hikmah di situ adalah dengan kelembutan. Kepada orang yang senang dengan kebenaran. Dia kalau kita ajari, Masya Allah, senang sekali. Dia terima dengan lapang dada. Itu namanya pencinta kebenaran. Itu disebut penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu begitu. Dapat ilmu dia senang. Dia terima dengan baik. Ya. Yang kedua, ada orang yang untuk menerimanya dia masih sulit. Dia masih beralasan ini, beralasan itu. Ya. Kadang dia masih mikir-mikir, kalau saya terima, kalau saya amalkan, apa kata tetangga saya? Ya. Itu yang dia takutkan, tetangganya, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang seperti ini dengan nasihat yang baik. Apa yang dimaksud nasihat yang baik di sini? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maksudnya dengan targhib dan terhib. Berikan motivasi dan ancaman. Sampaikan kepadanya ayat-ayat atau hadis tentang motivasi surga dan ancaman neraka. Ini orang seperti ini, perlu diberikan sedikit tekanan kepada dia. Iya. Nah, sekarang yang ketiga, orang yang menentang didakwahi malah dia menentang kebenaran tersebut. Inilah yang kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah, tapi debat dengan cara yang terbaik. Jadi, pertama, debat itu hanya digunakan untuk orang seperti ini, bukan untuk semua orang, hanya untuk orang seperti ini yang menentang kebenaran. Yang kedua, kata Allah, dengan cara yang terbaik. Apa cara yang terbaik itu, jemaah sekalian? Debat dengan ilmu dan debat dengan santun. Iya. Bukan debat kusir. Bukan debat dengan cara mengejek atau menjatuhkan pribadi, bukan. Iya. Tapi menjelaskan kesalahan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dengan ilmiah. Iya. Maka ini debat yang terpuji. Debat untuk membela kebenaran, untuk menjelaskan yang hak dan mematahkan kebatilan. Iya. Adapun debat yang tercela itu, jemaah sekalian, adalah debatnya para pengikut kesesatan. Sudah salah, tapi dia mau bertahan. Bagaimana agar dia menang? Bagaimana agar ajarannya diterima? Maka terus dia berdebat, padahal dia sudah tahu salah. Iya. Ini debat yang tercela. Jadi jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita mendebat kebenaran. Kita tahu ini ayat benar. Ya, ayat sudah pasti benar. Kita tahu ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih memperdebatkan. Ini bahaya. Ini jalan kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alai illa utul jadalah. Tidak tersesat satu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah kecuali karena mereka suka berdebat. Hati-hati. Orang menyampaikan kepada kita hadis, jangan kita debat. Apa yang dia sampaikan benar, jangan kita debat lagi. Ini bahaya, akan menyebabkan kita tersesat. Ini prinsip dalam beragama, metode beragama. Kalau datang kepada kita satu ayat, datang kepada satu hadis, yang kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Jangan lagi kita debat. Tapi kan di masa ini begini dan begitu. Tapi kan guru saya mengatakan, wah ini bahaya. Tunduk kepada apa yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian jemaah sekalian, termasuk prinsip beragama yang dijelaskan oleh Imam Ahmad di sini adalah meninggalkan ashabul ahwa. Meninggalkan ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Siapa yang beliau maksudkan pengikut hawa nafsu? Orang-orang yang sesat, yaitu golongan ahlul bid'ah. Orang-orang yang mengada-ada dalam agama, tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, prinsip sunnah, siapa yang mau mengikuti sunnah, maka dia harus meninggalkan al-julus ma'a ashabil ahwa. Tidak boleh bergaul, tidak boleh duduk-duduk, tidak boleh bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang itu. Maksudnya apa, jemaah sekalian? Maksudnya tidak boleh menuntut ilmu dari mereka dan tidak boleh mendengarkan pembicaraan tentang agama dari mereka. Kalau bergaul secara sosial, bukan itu yang dimaksud. Ya. Bergaul secara sosial, misalkan dia butuh bantuan kita, kita bantu. Atau kita bergaul dengan baik kepadanya, maka kita lakukan. Walaupun ada juga satu kondisi yang kita disuruh memboikot dia supaya dia sadar. Ya, tapi kalau diboikot dia tambah menjadi-jadi, maka enggak boleh. Ya, atau memberi mudarat yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah tidak mempelajari ilmu agama, tidak mendengarkan pembicaraan tentang agama dari para pengikut kesesatan, yaitu orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka atau ajaran-ajaran yang menyimpang. Iya. Ini tidak boleh kita duduk-duduk bersama mereka atau menghadiri majelis mereka. Maka jemaah sekalian, ini salah satu prinsip keselamatan di dalam agama, yaitu memilih guru hanya yang kita yakin dia adalah seorang ahlu sunnah, mengajarkan berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berguru kepada orang yang menyampaikan ajaran-ajaran yang sesat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam surat Al-An'am ayat ke-68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau engkau melihat orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Apa jemaah sekalian yang dimaksud dengan mempermainkan ayat-ayat Allah? Termasuk maknanya adalah ahlul bid'ah yang mereka menafsirkan sendiri ayat-ayat Allah, tidak merujuk kepada penafsiran salaf. Mereka mengatakan ayat ini maksudnya begini dan begitu, amalan kita ini walaupun tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada ayatnya, ada hadisnya. Enggak dicontohkan tapi ada ayatnya, ada hadisnya. Bagaimana bisa terjadi? Karena mereka tafsirkan ayat dan hadis itu sesuai keinginan mereka. Maka Imam Ahmad mengajarkan kepada kita, ini prinsip keselamatan, yaitu memilih guru dan menjauhi orang-orang yang sesat dalam menuntut ilmu. Jemaah sekalian, orang-orang yang melakukan pengoboman, aksi pengoboman, dan dia menganggap itu jihad, apakah dia begitu saja langsung mau mati bunuh diri? Tidak jemaah sekalian, itu melalui proses. Bisa jadi prosesnya panjang. Seperti apa prosesnya? Pertama berkenalan dulu, berteman dulu dengan kawan baru yang memiliki pemahaman seperti itu. Kemudian mulai diajak ke majelis-majelis ilmu mereka. Kemudian sampai tingkatan dia dibaiat. Jadi itu prosesnya. Baru kemudian dia mau melakukan pengoboman, peledakan, bom bunuh diri. Kenapa? Karena guru, karena teman bergaul, terpengaruh. Maka ini prinsip sunnah yang harus kita miliki kalau kita ingin selamat. Ya. Orang-orang yang terjerumus kepada Syiah, kepada ajaran Syiah, bagaimana mereka terjerumus? Karena pergaulan, karena salah memilih majelis, salah memilih guru, salah memilih buku-buku bacaan. Nah ini yang harus kita lindungi diri kita jemaah sekalian. Kenapa? Karena hati kita ini lemah. Ya. Orang yang mengatakan, gak apa-apalah saya hadir, gak apa-apa kita undang dia, walaupun dia katanya menyimpang, gak apa-apa kan kita bisa bedakan. Ya, mana yang benar dan mana yang salah. Maka kalau seorang mengatakan demikian, maka dia sombong dan bodoh. Kenapa? Karena ulama salaf dahulu melarang, dan mereka takut. Ya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Siapa yang mendengarkan satu ucapan bid'ah, jangan dia sampaikan kepada kawan-kawan duduknya, agar jangan dia masukkan ke dalam hati mereka. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari ucapan ini. Kata beliau, aktsaru a'immati salaf ala hadha tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafa. Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan dengan keras untuk menjauhi ahlul bid'ah. Jangan mendengarkan ucapan mereka berkaitan dengan agama. Kenapa? Karena mereka menganggap hati itu lemah. Hati itu lemah. Sedangkan ajaran-ajaran yang sesat itu seperti kilat yang menyambar-nyambar. Iya. Jadi jangan sok merasa kuat. Saya bisa membedakan, yang benar saya ambil, yang salah saya tidak ambil. Bagaimana kamu bisa jamin ini yang benar dan ini yang salah? Ya. Kita gak bisa membedakan semuanya, ini yang benar dan ini yang salah. Bahkan yang kita sudah tahu salah, kalau dipoles, akhirnya bisa kita benarkan. Ini bahaya jamaah sekalian. Ya. Makanya Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Beliau juga berkata, kana an-nasu la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu para sahabat dan tabi'in tidak pernah bertanya tentang sanad. Enggak pernah bertanya, dari mana kamu ambil hadis ini? Kenapa? Karena dulu mereka semuanya terpercaya, semuanya ahlu sunnah. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Maka ketika terjadi fitnah, yaitu kesesatan pertama kali, barulah para ulama mengatakan, sebutkan para perawi kalian. Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Maka dilihat, kalau guru-gurunya, perawi-perawinya adalah ahlu sunnah, ilmunya diambil, hadisnya diterima. Kalau dari ahlul bid'ah, maka ditolak. Jadi seperti itu jemaah sekalian, ulama salaf, ulama sahabat, tabi'in, dan ulama ahlu sunnah wal jamaah seluruhnya mengajarkan kepada kita bagaimana metode dalam menuntut ilmu agar tidak tersesat. Iya, jemaah sekalian, barangkali ini mukaddimah kitab usul sunnah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, apa ada ibadah-ibadah atau perbuatan yang hanya khusus untuk Rasulullah saja? Selain yang kita dengar kan seperti menikah Rasulullah lebih dari satu, lebih dari empat gitu. Bukan yang khusus untuk Rasulullah. Seperti sholat malam, kalau kita sunnah, kalau Rasulullah wajib, apa benar itu? Terus yang kedua, saya pernah ngobrol dengan orang-orang yang sering mengamalkan bid'ah, dan mereka beralasan Rasulullah dulu enggak seperti itu, karena Rasulullah sudah Rasulullah kan seorang Rasul, jadi amalannya ya, sedikit saja karena sudah maksum lah gitu lah. Jadi kita harus nambah yang banyak gitu katanya, karena kita kan dosanya banyak lah. Itu alasan mereka, Ustaz. Iya. Apakah ini benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi maksudnya apa yang ditanyakan, Pak? Amalan-amalan Rasulullah yang khusus. Yang khusus. Ah. Dan kita enggak boleh mengerjakannya, iya, selain menikah tadi dengan sholat malam. Pertama, jadi yang ditanyakan amalan-amalan yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disyariatkan bagi umatnya. Iya. Prinsipnya adalah satu amalan itu apabila berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlaku untuk umatnya juga. Iya. Berlaku untuk umatnya juga. Kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama kaidah penting yang perlu kita ketahui. Setiap ajaran Nabi, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga sunnah bagi umatnya. Tidak khusus bagi beliau. Kecuali ada dalil yang menunjukkan itu khusus bagi beliau. Ya. Dalilnya bisa macam-macam. Bisa dari Al-Quran, bisa dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya tadi itu di dalam sunnah, dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah sampai lebih dari 4 istri. Tapi ada dalil yang menunjukkan itu khusus bagi beliau. Yaitu perintah Allah Azza wa Jalla, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Nikailah yang kalian senangi dari kaum wanita 2, 3 atau 4. Jadi ayat ini membatasi umatnya hanya khusus 4. Demikian pula ada hadis seorang sahabat masuk Islam, istrinya 10. Maka Nabi SAW mengatakan, Seraikan yang 6, tahan 4. Iya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan menikah lebih dari 4 itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain bagaimana? Nah, ini perlu dipelajari lagi, ya. Apa saja contoh yang lain? Mungkin yang saya ingat sekarang di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tatkala beliau melewati dua kuburan, maka beliau mengambil pelepah korma yang masih basah, kemudian beliau patahkan jadi dua, lalu beliau tancapkan kedua kuburan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, semoga azab keduanya dikurangi selama pelepah itu masih basah. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan dosa yang mereka kerjakan. Kata beliau, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satu dari keduanya tidak menjaga dirinya dari percikan kencing ketika dia kencing. Maka dia mendapatkan azab kubur. Ini hati-hati jemaah sekalian. Jangan sampai percikan kencing kita kembali kepada kita, baik kepada pakaian atau anggota tubuh. Ini sebab azab kubur. Maksudnya kalau terkena lalu kita enggak bersihkan, lalu kita pakai solat, itu adalah sebab azab kubur. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya lagi, dia suka mengadu domba. Nah, ini dua penghuni kubur. Maka kata para ulama, perbuatan Nabi SAW ini khusus bagi beliau. Beliau ambil pelepah kurma, kemudian beliau tancapkan di kuburan itu. Ini perbuatan khusus beliau. Iya. Jadi jangan kita ikuti, apalagi mengikuti dengan cara yang salah. Iya. Dengan cara apa? Siram bunga sama air. Iya. Kalau mau ikut cari pelepah kurma, itu pun kalau harus diikuti, ternyata tidak. Itu khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang apa dalilnya yang menunjukkan itu khusus bagi beliau? Dalilnya ada dalam hadis tersebut. Yaitu apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan wahyu untuk beliau mengetahui dua orang ini lagi diazab. Sekarang bagaimana caranya kita tahu orang ini lagi diazab? Ya, kalau kita mengatakan dia lagi diazab, nanti keluarganya marah. Iya. Kamu pikir dia apa? Kok lagi diazab gitu? Iya. Ini contoh. Contoh lain. Para sahabat mencari berkah dari bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sampai-sampai dikatakan kana yaqtatiluna. Mereka para sahabat sampai berebutan sisa air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bekas-bekas beliau. Untuk apa? Mencari berkah. Tapi itu khusus pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Para sahabat tidak mencari berkah dari Abu Bakar. Demikian pula generasi tabi'in. Mereka tidak mencari berkah dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Sahabat tidak melakukan itu selain pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisa-sisa beliau itu mengandung berkah. Iya, para sahabat berebutan sisa wuduk beliau untuk digunakan berwuduk. Iya. Jadi salah kalau kita mencari berkah sisa minumnya Pak Ustaz, Pak Kiai, ya. Jangan-jangan lagi sakit TBC, ya. Terjangkit kita. Iya. Itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu di antara contohnya, Pak, ya. Barangkali kalau kita buka-buka hadis lagi, banyak kita dapatkan contoh-contoh yang lain. Ya, wallahu alam. Bagaimana dengan ijtihad para ulama? Sikap kita mengikuti atau tidak? Jemaah sekalian, para ulama berijtihad. Para ulama berijtihad itu tidak sembarang berijtihad. Mereka berijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya yang berijtihad itu juga enggak sembarang orang. Iya. Enggak sembarang orang berijtihad. Harus dia benar-benar mengetahui, menguasai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia bisa berijtihad. Iya. Dan berijtihad ini hanya dibolehkan ketika tidak ada dalil yang menunjukkan hukum tersebut sehingga dia perlu berijtihad untuk menentukan hukumnya. Ini halal atau haram. Iya. Tapi dia enggak berijtihad begitu saja. Dia harus menghubungkan kepada kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ustaz, tadi yang kedua belum, Ustaz? Oh iya, yang kedua belum, Pak ya. Kalau gitu saya selesaikan dulu ini karena sudah tanggung. Iya. Nah, kalau ternyata kita dapati ijtihadnya benar sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran dan Sunnah, maka kita ikuti. Kalau ternyata salah, maka tidak kita ikuti. Tapi kalau dia seorang ulama yang berijtihad, tidak kita katakan dia berarti ahlul bid'ah, tidak. Bahkan dia dapat pahala. Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun." Kalau seorang ulama berijtihad untuk menentukan sebuah hukum, kemudian dia benar, maka dia dapat dua pahala. Tapi kalau dia salah, maka dia dapat satu pahala. Iya. Itu tentang ulama mujtahid, ulama yang berijtihad. Iya. Tapi bukan orang-orang bodoh yang berijtihad. Tapi ulama yang berijtihad. Iya. Jadi, kesimpulannya, kalau ternyata ijtihad itu tidak bertentangan dengan dalil, maka kita ikuti. Tapi kalau kenyataannya bertentangan dengan dalil, artinya dia salah berijtihad, enggak boleh kita ikuti. Iya. Kesimpulannya seperti itu. Kalau benar kita ikuti, kalau salah tidak boleh kita ikuti. Jangan kita mengatakan saya harus tetap ikut dia karena itu ijtihadnya, walaupun dia salah. Ini enggak boleh. Iya. Kalau salah, terbukti salah, maka kita tinggalkan. Iya. Dan ijtihad itu sekali lagi hanya ketika tidak ada nas yang sharih, nas yang tegas, maka ulama pun berijtihad. Ya, wallahu alam. Afwan, yang kedua tadi tentang apa itu, Pak? Tentang orang yang beralasan bahwa Rasulullah sudah pasti maksum. Oh iya. Ya, jadi ini alasan mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak amalannya ya, ya sudah dijamin surga. Jadi kita harus tambah, ya nggak boleh sedikit. Maka jemaah sekalian, justru ini bertentangan dengan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya akal-akalan, bersandar kepada akal. Ya, memang kelihatannya seakan-akan menurut, walaupun sebenarnya menurut akal itu juga salah, menurut akal yang sehat. Tapi secara sekilas seakan-akan itu benar. Kita harus tambah banyak beramal karena kita belum dijamin surga. Jadi harus lebih banyak. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin surga. Wajar kalau sedikit. Maka jemaah sekalian, kita katakan pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amalannya banyak, enggak sedikit. Kalau kita mau mengikuti beliau, kita enggak akan sanggup. Iya. Amalannya banyak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang beliau lakukan adalah amalan yang benar. Itu yang diperbanyak. Bukan kita nambah ajaran yang lain. Ya. Contohnya, sholat malam. Pingin banyak baca ayat yang panjang. Ya. Baca surat Al-Baqarah misalkan, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Itu yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat malam beliau. Itu kalau mau banyak. Jadi banyak di sini boleh, tapi jangan kita buat sendiri. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan amal Nabi sedikit itu salah besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam amalannya banyak. Bahkan sepanjang kehidupan beliau diisi dengan amal soleh. Bagaimana bisa dikatakan sedikit? Iya. Kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya, ukuran kebaikan itu di sisi Allah bukan banyak. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha berkah Allah, di tangannya lah kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Artinya apa? Allah suruh kita melakukan amalan yang baik, bukan amalan yang banyak. Sebab banyak belum tentu baik. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan amalan yang baik? Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, yang amalan yang baik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Kemudian beliau jelaskan, amalan yang ikhlas itu artinya yang dilakukan karena Allah, dan amalan yang benar itu artinya dilakukan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian Nabi SAW sendiri telah menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi percuma saja banyak kalau ternyata tertolak. Iya. Jadi apa yang mereka lakukan itu justru bertentangan dengan pesan Nabi Muhammad SAW. Iya. Kemudian jemaah sekalian, yang paling penting adalah kualitasnya. Sedikit tapi benar, maka pahalanya besar daripada banyak salah, bisa jadi enggak berpahala atau kurang pahalanya. Iya. Maka ini yang harus kita pahami jemaah sekalian. Amalan itu yang Allah inginkan bukan yang terbanyak. Kemudian jemaah sekalian, juga andai kita pelajari semua amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau. Iya. Kalau kita pelajari semuanya, kemudian kita berusaha mengamalkannya, mungkin kita enggak sanggup. Iya. Jangankan mengamalkan jemaah sekalian, untuk belajar saja kita belum sanggup. Iya. Dalam sepekan ini, dalam sebulan ini, bisa enggak kita pelajari semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak bisa. Terus kenapa kita pelajari yang lain? Mempelajari saja, mengamalkannya saja kita belum bisa. Kenapa kita mengamalkan yang lain? Berarti yang beliau ajarkan itu sebenarnya sudah banyak. Iya. Karena kalau kita pelajari dan kita mau amalkan, mungkin kita enggak sanggup karena saking banyaknya. Jadi kenyataannya adalah mereka amalannya Nabi SAW sudah banyak, tapi mereka tinggalkan dan melakukan yang lain. Iya. Lalu kalau amalan itu sudah sesuai petunjuk Nabi SAW, ya enggak apa-apa diperbanyak. Boleh perbanyak, tapi benar. Contohnya apa? Ucapan-ucapan zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ucapan zikir yang sesuai petunjuk Nabi SAW, silahkan diperbanyak. Tanpa membatasi jumlah tertentu. Kalau kita batasi, itu juga salah. Ya, kalau kita mengatakan, saya harus baca setiap hari ini 10.000 kali. Itu juga salah. Tidak boleh kita batasi. Baca saja semau dan sesuai kemampuan kita. Iya. Jadi boleh kita perbanyak dengan syarat sesuai dengan dalil. Iya. Barangkali demikian, Pak. Wallahu alam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mungkin pertanyaan saya ini agak nyeleneh. Ada, saya dengar dulu bahwa ada majelis zikir yang mereka lakukan zikir itu bersama-sama, kemudian entah zikirnya apa, itu dia bisa naik ke atas. Kemudian saya tuh, ya udah saya terima begitu aja. Lalu pada tahun berapa itu Muhammad Ali datang ke Indonesia. Lalu dia waktu itu menunggu lift di Koran Kompas saya lihat. Sambil nunggu lift itu dia zikir. Nih saya zikir. Dia terbang. Naik ke atas gitu ya. Terus Kompas, wartawan Kompas potret. Apakah itu suatu rekayasa dari Kompas? Yang ya Kompas itu kan Kristen, dasarnya Kristen ya. Apakah itu betul bahwa ada suatu zikir yang bisa orang itu bisa jadi berubah gitu ya. Saya mohon penjelasan. Mungkin itu bid'ah atau gimana zikirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, apakah itu benar atau rekayasa? Ya, jawabannya bisa saja benar, karena di kampung saya banyak, Pak. Ya, di kampung saya banyak seperti itu. Orang berzikir dia bisa terangkat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itulah salah satu bentuk tipuan syaitan. Ya, syaitan yang mengangkat dia. Dan untuk menipu dia, seakan-akan zikirnya itu baik. Seakan-akan zikirnya itu baik. Ya. Jamaah sekalian, tidak pernah ada dalam syariat zikir yang apabila seseorang baca kemudian dia bisa terangkat. Dan apa gunanya dia terangkat? Ya. Dan itu bukan karomah. Karomah itu hanyalah Allah berikan bagi orang yang mengamalkan sunnah. Dan hanya diberikan ketika dia butuhkan. Dia butuh enggak terangkat seperti itu? Enggak. Karoma itu diberikan untuk menolong agama Allah. Ya, contohnya ada seorang tabi'in, Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau dipaksa untuk murtad. Mengakui seorang nabi palsu. Dia enggak mau. Maka dia dibakar, tapi ternyata enggak terbakar, Pak. Itu namanya karomah. Allah berikan pertolongan untuk dia membela agama Allah. Ya. Dulu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika tiba di satu sungai, sungai besar, orang-orang Persia sudah lari dan semua perahu mereka bakar. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Beliau sholat, beliau berdoa, kemudian beliau mengajak pasukannya berjalan di atas air. Iya. Ini namanya karomah. Allah berikan hanya di kondisi-kondisi butuh untuk membela agama Allah atau menyelamatkan seorang yang Allah cintai ini dari satu musibah. Kalau tidak ada kebutuhan, kemudian ada keanehan seperti itu, itu namanya permainan setan. Ya. Itu termasuk permainan syaitan. Untuk apa? Untuk menyesatkan dia. Seakan-akan zikirnya itu benar. Seakan-akan zikirnya itu benar. Padahal itu salah. Tapi untuk menipu mereka, ada keanehan-keanehan yang dimunculkan oleh syaitan. Ya. Sama saja dengan orang yang pingin tenaga dalam, pingin ilmu kebal. Apa yang dia baca? Zikir. Maka seandainya itu baik, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling hebat tenaga dalamnya. Ya. Tentu para sahabat semua kebal senjata tajam. Andai itu baik. Dan kenyataannya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berzikir tidak pernah terangkat dan tidak jadi kebal senjata tajam, tidak punya tenaga dalam, tapi punya apa? punya pedang, ya, punya panah, dan punya baju besi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya baju besi. Iya. Makanya di perang Uhud kepala beliau berdarah dan gigi beliau patah karena baju besinya hanya di bagian bawah. Beliau manusia biasa seperti kita juga. Iya. Jadi kalau ada zikir-zikir yang bisa memunculkan keanehan seperti itu, maka itu salah. Karena kenapa? Karena tidak ada petunjuknya Nabi SAW seperti itu. Apalagi kalau niat awalnya berzikir untuk mendapatkan itu, berarti bukan untuk ibadah. Ya, untuk mendapatkan ilmu kanuragan, untuk mendapatkan kesaktian atau ilmu meringankan tubuh. Ya. Jadi bisa jadi itu benar, namun itu termasuk permainan syaitan. Ya. Dan saya tahu persis karena di kampung saya ada seperti itu. Dia berzikir dan dia terangkat. Iya. Apa zikir yang dia baca? Ada zikir yang mereka buat-buat sendiri. Ada pula zikirnya sudah benar, tapi caranya salah. Contohnya caranya salah apa? Mereka menentukan jumlah khusus. Penentuan jumlah ini, itu hanya hak Allah dan Rasulnya. Buktinya apa? Setelah sholat, kita ditentukan baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Menunjukkan apa? Yang berhak menentukan jumlah itu berapa, itu hanya syariat. Kita gak boleh menentukan jumlah sendiri. Kalau begitu berapa? Ya terserah berapa. Zikir sebanyak-banyaknya. Jangan menentukan jumlah khusus. Kecuali ada dalil yang menentukannya. Iya. Kemudian, kalau mereka melakukan secara berjamaah, ini juga cara yang salah dalam berzikir. Tidak ada satupun hadis yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan para sahabat bersama-sama. Tidak ada. Zikir mereka sendiri-sendiri. Tidak pula pernah Nabi memimpin zikir, enggak pernah. Ya, memimpin zikir, berzikir berjamaah ini termasuk cara mengada-ada di dalam agama. Baik setelah sholat maupun di waktu lain, enggak pernah. Enggak ada satu riwayat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin zikir atau memimpin doa, enggak ada. Ya, silakan dibuka hadis manapun, tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin zikir atau memimpin doa. Berzikir berdoa sendiri-sendiri. Iya. Jadi itu cara yang tidak benar. Demikian wallahu alam. Mungkin ada satu lagi. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, biarpun orang itu maksiat, pemimpin ini maksiat, kalau masih baca syahadat, wajib kita ikutin perintahnya. Pertanyaannya, di Indonesia itu pemimpin daerah biasanya itu kan campuran gaduh-gaduh di Kalimantan, Indonesia bagian timur, yang satu muslim, yang satu kafir, saya bilang gitu, Ustaz, maaf. Di Jakarta juga gitu, presidennya muslim, gubernurnya udah pada tahu gitu, gimana hukumnya. Yang kedua, Ustaz, dalam satu ayat dikatakan Allah tidak akan mengubah kaum, masyarakat, negara, kamu-kamu, kalau kamu tidak mau mengubah dengan sendirinya. Yang kami tanyakan bagaimana korelasinya. Faktanya takdirnya Indonesia bukan negara muslim, walaupun sebagian besar muslim. Kita adalah negara Pancasila. Untuk mengubah, maka pakai demokrasi. Kata ahli, katakanlah Syekh, ya untuk menghindarkan madarat yang lebih besar, ikuti demokrasi itu, begitu Ustaz. Nah dalam demokrasi kan ada demonstrasi. Demonstrasi sendiri itu hukumnya mubah, boleh. Masa bilang, coba kalau seandainya demokrasi itu lahir, masih ada Rasulullah, gampang kita ini mengadu. Pertanyaan saya, yang lebih sakit dikatakan orang yang demo itu bid'ah, Rasulullah itu enggak mengajarkan bid'ah. Mohon dijelaskan kepada majelis ini sehingga kami-kami ini dalam mensikapi sesuatu bisa lebih terang dan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang apa tadi, Pak? Pemimpin yang gaduh-gaduh, Ustaz. Iya, afwan. Iya. Pemimpin daerah yang kafir. Wajibkah kita taat? Jawabannya, jemaah sekalian, pada hakikatnya menaati pemimpin daerah itu menaati pemimpin pusat. Karena pemimpin daerah itu pada hakikatnya dia hanya wakil. Wakil dari pemimpin pusat. Bukan dia pemimpin kita. Pemimpin kita adalah pemimpin negara. Dia hanya wakilnya. Ya, makanya sering dikatakan di dalam kitab-kitab para ulama, si fulan adalah wakilnya Umar di Mesir, wakilnya Umar di Syam, wakilnya Umar di Makkah. Maksudnya gubernur. Ya. Jadi pada hakikatnya para gubernur itu adalah perwakilan dari pemerintah pusat. Jadi kita taat kepadanya sebenarnya menaati pemerintah pusat. Ya. Kemudian memang dia sebenarnya enggak pantas ya diangkat menjadi gubernur. Orang kafir manapun tidaklah patut memimpin kaum muslimin, ya. Sudah jelas ya ayat-ayat dan hadisnya, bahkan ijma ulama. Sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama seluruhnya satu pendapat. Haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Ya, sama saja tingkat presiden atau tingkat gubernur, sama saja. Ya. Enggak boleh. Jadi misalkan kalau yang kafir itu adalah presiden, maka apakah boleh kita taat? Sebenarnya enggak boleh. Dia harus diganti. Atau pemimpin yang di bawahnya kalau kafir harus diganti. Bahkan walaupun tadinya dia muslim, kemudian dia murtad, harus diganti. Tapi menggantinya itu harus mengikuti kaidah maslahat dan mudarat. Kalau kita berusaha mencopotnya, melengsirkannya, menimbulkan mudarat yang besar bagi kaum muslimin, maka tidak boleh. Kalau kita enggak taat kepadanya, menimbulkan mudarat, maka kita taat dari sisi itu. Dari sisi agar tidak menimbulkan mudarat. Iya. Itu pun taat yang dimaksud tentunya hanya dalam hal yang baik. Bukan dalam dosa dan kemaksiatan. Iya. Jadi kesimpulannya adalah, kalau itu pemimpin muslim, maka wajib kita taat. Kalau itu pemimpin kafir, harus kita lengserkan. Enggak boleh kita taat. Tapi kalau melengserkannya dan tidak taat kepadanya bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka hendaklah tetap kita taat dalam kebaikan. Iya. Makanya enggak ada ulama berfatwa kaum muslimin di Amerika harus menurunkan Obama. Kenapa? Itu enggak mungkin mereka lakukan saat ini. Mungkin saja di masa yang akan datang. Tapi saat ini enggak mungkin. Kalau mereka lakukan, mereka akan tertimpa mudarat yang besar. Kalau mereka membangkang aturan-aturannya Obama, mereka juga akan tertimpa mudarat yang besar. Iya kan? Ya. Nah, sekarang kita gubernurnya kafir. Gubernur kafir. Terus kita enggak mengikuti aturan IMB misalkan. Iya. Atau aturan-aturan lain. Ya kita enggak dapat izin nanti. Mau membangun gak dapat izin, walaupun dia kafir. Jadi taat hanya dalam hal yang ma'ruf, bukan karena dia berhak ditaati, hanya demi untuk menjauhi kemudaratan yang lebih besar. Iya. Demikian wallahu alam. Kemudian yang kedua, ya, terkait demokrasi. Demokrasi boleh ketika darurat. Jamaah sekalian, para ulama memfatwakan demokrasi yang dalam kondisi darurat itu, contohnya adalah dalam pemilu. Kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, yang satu kafir, satunya muslim. Kenapa dikatakan darurat? Karena di depan kita ada dua pilihan dan tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihan pertama mudarat, pilihan kedua lebih mudarat. Pilihan pertama, ikut apa namanya, ikut memilih, berarti ikut demokrasi. Pilihan yang kedua, tidak memilih. Tapi kalau kita tidak memilih, yang kafir naik. Mana yang lebih bermudarat? Yang kedua, kalau kita biarkan yang kafir ini menjadi pemimpin. Jadi dua-duanya salah. Itu namanya darurat. Ketika kita enggak punya pilihan ketiga. Ikut pemilu salah, karena itu bukan cara Islam. Itu cara demokrasi yang diambil dari orang-orang kafir. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Tapi enggak ikut, lebih salah. Karena kita membiarkan orang kafir menjadi pemimpin kita, yang dampaknya akan lebih berbahaya. Itu baru namanya darurat. Kenapa? Enggak punya pilihan ketiga. Ya, enggak ada pilihan ketiga. Maka saat itulah dibolehkan kita menempuh mudarat yang lebih ringan. Tapi masalah demonstrasi itu enggak seperti itu. Bentuknya enggak seperti itu. Ya. Kita masih banyak pilihan selain demokrasi, selain demonstrasi. Selain demonstrasi kita masih punya banyak pilihan. Iya. Apa pilihannya? Banyak. Dakwah. Sampaikan ilmu. Berikan nasihat yang baik. Temui. Enggak harus menggalang massa. Temui pemimpin itu langsung sampaikan kepadanya. Kemudian pilihan yang lain apa? Sabar dan berdoa. Jamaah sekalian, berbicara tentang penista agama, siapa yang lebih dahsyat daripada Fir'aun dalam menistakan agama? Menghina Allah, Fir'aun. Menghina Nabi Musa dan Nabi Harun, Fir'aun. Bukan hanya itu, membunuh dan menzalimi Bani Israel. Tapi seperti apa perintah Allah kepada Musa dalam menghadapi Fir'aun? Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, karena dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Lalu ucapkan kepadanya ucapan yang lembut, semoga dia bisa mengingat atau takut kepada Allah. Inikah yang kita lakukan? Atau kita turun ke jalan dan berteriak-teriak? Ini kepada Fir'aun, sudah jelas-jelas kafir, penista agama, penghina Allah, penghina Nabi, Nabi Musa. Tapi Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, sampaikan dengan lemah lembut. Disuruh pergi, temui, bukan teriak dari jauh. Disuruh temui. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Yang terjadi adalah Fir'aun tambah menjadi-jadi, tambah zalim, tambah kafir, tambah menghina agama. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Musa? Apakah beliau menggalang kekuatan untuk memerangi dia? Jawabannya tidak. Nabi Musa bersabar. Apa kata Allah? Kami selamatkan Bani Israel. Watammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Wadammarna fir'auna wa qawmuhu wa makanu ya'rishun. Kata Allah, telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha baik. Telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha baik terhadap Bani Israel bima sabaru. Dikarenakan mereka bersabar. Dikarenakan mereka bersabar. Dan kami hancurkan Fir'aun serta bala tentaranya. Dan kami hancurkan apa yang telah dia bangun. Perhatikan jemaah sekalian, apa sebab Allah menolong Bani Israel? Kesabaran. Itu metode menghadapi penguasa yang zalim, sabar. Dan itu termasuk prinsip Ahlus Sunnah. Siapa yang keluar menentang penguasa, tidak mau bersabar, maka dia tidak menjalankan prinsip Ahlus Sunnah. Ya. Bersabar menghadapi kedzaliman penguasa, Allah selamatkan kita karena kesabaran itu. Itu yang dilakukan Bani Israel. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha." Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian ditimpa musibah, mereka akan senang karena itu. Dan apabila kalian bersabar dan bertakwa, maka makar mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini solusi. Sabar dan takwa. Artinya apa? Diam-diam saja. Sabar dan takwa. Lakukan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Maka Allah akan berikan solusi. Itu usaha. Kenapa usahanya harus seperti itu? Karena jemaah sekalian harus kita pahami, penguasa yang zalim itu bagian dari azab Allah kepada kita. Enggak mungkin azab itu kita lawan dengan kekuatan. Makanya tidak ada jaminan. Kalau kita demo, kita menurunkan presiden, misalkan, apa ada jaminan yang akan mengganti dia yang lebih baik? Tidak ada jemaah sekalian. Bisa jadi yang lebih buruk. Karena kita sudah melakukan kesalahan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan pemimpin bagi orang-orang yang zalim itu sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain akibat dosa yang mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, berkaca diri. Siapa pemimpin kita, itulah diri kita. Allah tidak menjadikan bagi orang-orang yang zalim kecuali pemimpinnya zalim. Ya. Allah tidak menjadikan pemimpin yang zalim kecuali masyarakatnya zalim. Bukankah pemimpin itu lahir dari masyarakat? Apa dia turun dari langit? Tidak, dia juga dulunya anggota masyarakat. Masyarakat yang zalim, lahirlah pemimpin yang zalim. Kalau begitu, hadapi dengan apa? Dengan ketakwaan, dengan taubat, dengan kesabaran. Itu metode, itu usaha namanya. Ya, jangan dipikir itu bukan usaha. Itu usaha. Memperbaiki diri kita, bersabar, berdoa, itu usaha. Agar negeri kita menjadi lebih baik. Dan itu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat melakukan demonstrasi. Enggak ada sejarahnya. Yang ada apa? Mereka bersabar, bahkan lari, pergi, menjauh, meninggalkan kota Makkah. Kenapa? Karena enggak bisa melawan kekuasaan yang ada di situ. Lari saja. Nabi SAW dan para sahabatnya pergi ke Madinah. Sebelum itu, para sahabat disuruh lari ke Habasyah. Lari dari kekuatan yang zalim. Supaya apa? Supaya bisa memperbaiki diri. Mereka gak bisa lagi sholat, gak bisa lagi taklim, gak bisa lagi belajar. Kenapa? Karena sudah saking zalimnya. Akhirnya harus hijrah. Kemudian Nabi SAW mulai memperbaiki. Mulai dari perbaikan pribadi-pribadi. Lalu terbentuklah masyarakat. Lalu Allah berikan kekuatan. Itu caranya. Ya. Beliau enggak merubah dari atas, tapi dari bawah. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak merampas kepemimpinan. Tidak berusaha melengserkan, padahal sudah jelas-jelas kafir. Tapi beliau mulai dari bawah. Itu metode yang baik dalam menggapai kejayaan dan kekuasaan. Ya, sebagaimana janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Siapa yang Allah janjikan? Orang yang beriman dan beramal soleh. Itu yang perlu kita perbaiki, iman kita dan amal soleh kita. Iya. Jadi enggak benar kalau dikatakan itu darurat. Banyak pilihan lain. Seperti yang dilakukan Nabi Musa, sampaikan nasihat langsung. Kalau tidak mau, sabar dan doakan, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Itu yang dilakukan Nabi Musa. Kalau dia masih zalim, kita terus bersabar, kita bertakwa kepada Allah, Allah yang akan menghancurkan dia. Iya. Itu metode Islam. Dan juga jamaah sekalian, agama Islam yang mulia ini bukan agama kekacauan. Agama Islam yang mulia ini datang kepada kita untuk mengajak kita kepada kemaslahatan. Setiap perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kekacauan, bahkan pertumpahan darah, bukan pertumpahan darah dengan orang kafir. Kalau pertumpahan darah dengan orang kafir, itu namanya jihad. Tapi itu pun jihad ada aturannya. Tapi kalau pertumpahan darah dengan sesama muslim, itu namanya fitnah, bencana, musibah. Ya, itu namanya musibah. Yang berdemo muslim, aparat yang menjaga keamanan muslim. Ya, tidak halal pendemo itu menumpahkan darah seorang aparat. Ya, nggak halal. Itu lebih besar daripada dia membunuh seluruh orang kafir di dunia ini. Kalau dia membunuh seorang muslim, Nabi SAW bersabda, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Maka semua perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kekacauan dan pembunuhan itu hukumnya haram. Sama dengan zina. Semua perbuatan yang mengantarkan kepada zina, halal atau haram? Haram. Sama jemaah sekalian, ini lebih dahsyat lagi daripada zina. Semua perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kekacauan, ini kekacauan besar, kerusuhan, dan pertumpahan darah, semuanya diharamkan. Itu kaidah syariat. Semua yang mengantarkan kepada yang haram juga diharamkan. Sebaliknya, semua yang dengannya kewajiban itu bisa terlaksana, maka itu menjadi wajib. Tapi kalau dia mengantarkan kepada yang haram, maka itu hukumnya haram. Apalagi sampai pertumpahan darah. Dan apa bimbingan Nabi SAW? Kalau terjadi kekacauan, kalau terjadi pertempuran antara sesama muslim, apa bimbingan Nabi SAW kepada kita? Beliau bersabda, "Satakunu fitan." Akan muncul nanti fitnah-fitnah. Peperangan, perselisihan, pertempuran, saling bunuh antara sesama muslim. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Al-qa'id fiha khairun minal qa'im." Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. "Wal-qa'im khairun minal mashi." Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. "Wal-mashi khairun minas sa'i." Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Artinya apa jemaah sekalian? Kita disuruh menjauhi hal-hal tersebut. Makin dekat kita kepadanya, makin berbahaya. wa man tasharrafa laha tastashrifhu wa man wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bihi. Kata Nabi SAW, siapa yang coba-coba memasuki fitnah itu, dia akan binasa karenanya. Dan siapa yang mendapatkan tempat bernaung atau tempat berlindung, hendaklah dia berlindung darinya. Artinya apa? Kita disuruh menjauh dari berbagai macam kerusuhan, kekacauan. Itu bimbingan Nabi SAW kepada kita. Jemaah sekalian, jangankan demonstrasi, jihad yang syar'i saja, kalau menimbulkan kemudaratan kepada kaum muslimin yang besar, itu terlarang. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man dayyaqa manzilan." Barang siapa menyempitkan satu rumah, au tariqan atau satu jalan, fala jihadalahu, maka tidak ada jihad baginya. Ya. Barang siapa menyempitkan rumah atau menyempitkan jalan, tidak ada jihad baginya. Kapan Nabi SAW mengatakan itu? Ketika para sahabat berjalan menuju medan jihad. Ketika para sahabat di sekitar benteng-benteng musuh, Nabi SAW mengatakan, jangan menyempitkan rumah, jangan memutus jalan. Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihadalahu. Siapa yang menyempitkan perumahan atau memutus jalan, maka tidak ada jihad baginya. Apa yang dilakukan oleh demonstrasi? Jalan panjang itu mereka buat macet. Itu namanya memutus jalan. Dalam jihad yang syar'i saja enggak boleh dilakukan seperti itu. Karena mudaratnya besar. Mungkin ada orang yang lagi kondisi darurat, pingin lewat jalan tersebut, ternyata macet. Lumpuh ekonomi, aktivitas kantor menjadi lumpuh di sekitar situ. Itu jihad yang syar'i, enggak boleh terjadi seperti itu. Tidak ada jihad baginya, apalagi jihad yang tidak syar'i. Ini jauh sekali kalau dikatakan itu darurat atau itu disyariatkan, justru bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Berperang dengan siapa? Dengan muslim, aparat. Dan lebih buruk lagi, kalau para pendemo itu merasa lebih baik daripada aparat. Itu namanya ujub, sombong. Ya. Apalagi kalau sampai mereka mengkafirkan aparat. Na'udzubillah. Itu berarti namanya khawarij. Mengkafirkan kaum muslimin. Dan jemaah sekalian, ini panjang kalau dibahas, mudarat-mudaratnya. Dan tidak ada ulama-ulama besar ahlus sunnah yang membolehkan demonstrasi. Ya. Tidak ada. Dan jemaah sekalian, masalah demonstrasi ini permasalahan besar, permasalahan umum, berkait dengan orang banyak. Dan di dalam manhaj ahlus sunnah, permasalahan umum yang berkait dengan orang banyak itu enggak boleh kita serahkan keputusannya dan fatwanya kepada sembarang orang. Tetapi kita berikan kepada ulama besar. Kita minta fatwa para ulama besar. Iya. Nabi SAW berpesan, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Bersama orang-orang tua kalian. Makin tua, apalagi dia makin berilmu, keberkahan masih makin banyak kepadanya. Ya. Jemaah sekalian, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, Syekh Al-Abbad, Syekh Shalal Fauzan, enggak ada satupun yang membolehkan demo. Dimanapun, walaupun demonstrasi yang mereka sebut aksi damai, tidak ada jemaah sekalian. Ya, itu fatwa semua ulama besar di masa ini. Dan telah masuk kepada mereka pertanyaan tentang demonstrasi dari seluruh negeri, termasuk dari Indonesia. Ya, tidak ada satupun yang membolehkan demonstrasi. Karena mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Ya. Demikian wallahu alam. Mungkin kita cukupkan dulu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.